Kelas Mau Mirip Women. Masuk pun ninja, gak boleh pilih Vespa. Miwah jatuh cinta, ternyata ada yang punya. Kaso kuih, tutup tamar kopernya. Put your hands up everybody. For tadi dengan cinta. Remix.